jam terkelamaan. Kaya terus menerus dari mulai hidup sampai mati. Tapi ada orang sekuat apapun dia banting tulang, dia kere. Apa nih? Miskin aja mana ada. Nah, yang Allah inginkan dari kita itu adalah kata Allah ya. Ketika rezeki itu lambat sampai ke mereka, ya. Karena kenapa? Karena rezeki setiap orang itu sudah dijatah. Rezeki seseorang itu baru akan habis ketika dia meninggal dunia. Habis rezekinya. Tapi semasa dia masih hidup, rezekinya pasti ada. Cuma memang untuk tiap orang itu datangnya tidak sama. Ada yang segera datang kepada dia, ada yang dia harus berusaha keras, gitu. Kemudian rezekinya kok tidak datang-datang, tidak datang. Itu sebenarnya ketika Allah menahan atau slow down itu istilahnya. Jadi melambatkan sampainya rezeki itu kepada dia, itu sebenarnya adalah sebagai sebuah sarana ujian bagi dia untuk melihat apakah dengan lambatnya rezeki itu sampai ke dia, dia tahan atau tidak. Artinya, apakah sampai membuat dia sampai melakukan upaya untuk mendapatkan harta dari jalan yang tidak halal? Nah, ini prinsip yang harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah gambarkan dalam surat Al-Qasas itu, bagaimana orang-orang ketika melihat Qarun, ya, jadi waktu melihat Qarun itu datang, kalau kita mau lihat harta kekayaan Qarun, ya bayangkan, itu kuncinya saja, kunci harta kekayaannya saja yang orang paling nyangkut petinya itu, ya, kunci-kunci petinya saja itu harus dibawa oleh banyak orang, bayangkan. Itu cuma kuncinya saja. Untuk membawanya itu mesti banyak banyak orang, itu kuncinya. Kayak apa itu hartanya? Ya. Jadi digambarkan bagaimana orang-orang yang sangat menginginkan kehidupan dunia, ketika korun itu lewat, apa coba kata mereka? Aduh, coba saya bisa ya seperti korun. Kalau kita lihat ini, orang paling kaya di Kapuas ini kan, aduh, coba saya bisa seperti orang paling kaya di Kapuas. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu mengingatkan kepada korun gitu. Wahai korun gitu, ketahuilah gitu, bahwa sesungguhnya harta yang engkau peroleh ini sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau gunakan semua itu di jalan Allah. Tapi apa kata korun? Aku mendapatkan harta itu min aini. Itu dari ilmu yang aku miliki. Artinya apa? Itu yang aku dapatkan itu karena jerih payahku. Jadi jangan kita beranggapan bahwa uang yang kita peroleh itu karena hasil kerja keras kita. Bisa saja kita hidup di dunia ini, itu sudah merupakan sebuah karunia. Diberikan saja kita kesempatan untuk sehat saja sudah merupakan sebuah karunia. Berani-beraninya kita mengatakan rezeki itu karena usaha kita, siapa bilang? Ketika dia mengatakan min aini, dari ilmu yang aku miliki, ya, itu setelah itu apa yang terjadi? Allah benamkan dia. Allah benamkan ke dalam bumi dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Dan orang-orang yang tadinya beranggapan ingin seperti korun, barulah mereka tersadar bahwa apa yang mereka inginkan ini bukan sesuatu yang baik. Karena kenapa? Karena harta yang baik itu bukan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan, walaupun itu baik, ketika kita sudah mendapatkannya, kita pun juga harus mengeluarkan kewajibannya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, semua itu harus ditunaikan. Ya, itulah sebabnya diharapkan kepada kita dari pelajaran ini kita bisa mengambil. Itulah sebabnya kata Rasulullah, ketika engkau melihat seseorang apa dengan harta yang lebih daripada engkau, ya, bersegeralah untuk melihat kepada yang lebih kurang daripada engkau. Karena kenapa? Kalau kita lihat yang di atas kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita akan merasa bahwa kita sangat berkecukupan. Nah ini jangan sampai kita seperti yang dicontohkan dalam kisah yang kedua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dalam kisah ini digambarkan bagaimana ada dua orang anak, ya, yang mewarisi satu bidang tanah kebun yang sangat besar, yang hasilnya itu sangat melimpah, ya. Jadi sebenarnya bapak mereka dulu itu termasuk orang yang dermawan. Artinya apa? Setiap dia panen itu dia selalu bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, ya. Tapi ketika turun kepada anaknya, diwarisi oleh anaknya, mereka pelit gitu. Bahkan di pagi hari menjelang panen itu pagi-pagi sekali, yang mungkin kayak orang menoreh kali ya, sebelum subuh saja sudah berangkat gitu, masih gelap kan, masih belum kelihatan apa-apa. Dia sudah bilang dengan ininya, dengan saudaranya, jangan sampai nanti orang miskin itu sempat minta sama kita. Saking pelitnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke kebun tersebut, kebunnya sudah hangus terbakar. Barulah mereka sadar bahwa niat buruk mereka untuk tidak mau memberikan kepada orang miskin itu rupanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Dan akhirnya mereka tersadar bahwa sesungguhnya mereka telah salah memiliki niat seperti itu, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, kemudian kita juga jangan sampai seperti yang dicontohkan dalam kisah yang ketiga, walaupun saya tidak temukan hadisnya, tapi ini juga dikisahkan dalam buku itu. Jadi bagaimana ada salah seorang sahabat yang sangat berkeinginan didoakan oleh Rasulullah itu agar kaya. Dan ingat, yang namanya Rasulullah kalau sudah berdoa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya harta itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk kita memegangnya. Ya, karena kenapa? Karena harta itu kan harusnya dipegang oleh tangan, bukan ditaruh di hati. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu walaupun dia kaya, bertambah kekayaannya tidak membuat dia senang, berkurang kekayaannya tidak membuat dia bersedih. Itu harta kalau sudah di tangan. Tapi ketika orang ini telah diingatkan oleh Rasulullah tentang bahayanya kekayaan tersebut, dia mengatakan insya Allah kalau nanti dia kaya, dia akan gunakan untuk bersedekah, dia akan gunakan untuk berderma, membantu orang lain. Nah, setelah diingatkan macam-macam, dia tetap ingin didoakan untuk kaya, akhirnya harus berdoakan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah didoakan untuk kaya, akhirnya dia disibukkan oleh kekayaannya. Dia mulai meninggalkan sholat berjamaah. Dia mulai meninggalkan sholat Jumat. Dan akhirnya dia sama sekali tidak muncul di sini. Dan akhirnya dia termasuk kategori orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena kenapa? Karena harta adalah sesuatu yang memang harus kita raih, harus kita usahakan, tapi kita perlu ingat bahwa Rasulullah mengatakan tidak lebih membinasakan apabila seekor serigala itu diletakkan di tengah-tengah domba itu dibandingkan dengan seorang laki-laki yang kepadanya diberikan kehidupan dunia. Artinya apa? Kehidupan dunia ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan seekor serigala yang ditaruh di tengah domba. Bayangkan. Karena kenapa? Kita itu tidak pernah puas. Kata Rasulullah, kalau seseorang itu diberikan satu gunung emas, dia akan minta gunung kedua. Tidak akan pernah puas. Makanya kan di cerutan kemarin saya katakan, yang namanya kebebasan itu adalah bukan kita bebas pergi kemana saja, bisa punya apa saja. Tapi yang namanya kebebasan itu adalah bagaimana kita bisa menegakkan prinsip dalam hidup. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini, ya, kita terus berusaha untuk mencari harta dengan sebanyak-banyaknya. Tentu dengan tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan jalan menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu jangan sekali-kali juga kita menjadikan kehidupan dunia itu sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Yakinlah gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari jalan yang ya jangan lahum makhraja, memberikan kepadanya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa memberi itu akan membuat kita miskin. Tidak, ya. Karena kenapa? Memberi itu tidak akan pernah membuat kamu miskin. Karena setiap hari, di setiap awal hari itu ada dua malaikat yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri ganti orang yang bersedekah dan hancurkanlah orang yang pelit. Ya. Jadi kalau kita memberi, Allah akan memberi ganti. Nah, cuma kan ganti itu Allah yang lebih tahu apa yang kita untuk. Alhamdulillah Rabbik, salam sakuna dan minum salim. Kemudian ada juta tanda kisah Allah yang kita menerima orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadat perpaca. Selanjutnya dengan salat tarawih. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah naru Allahi al-muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim muqadah fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فلم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum dengan salat witir.

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ salam alaika kama sami'na bihadha ma sami'na bihadha fi adha'ina al-awwalin inna huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasuhu hatta akhir qala rabbi irsilni bima kazzabun فَأَرْحَلْنَا إِلَيْهِ مَعْنَا كُنْتَ بِأَخِيرِنَا وَوَحِنَّكَ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَصَرَّتْ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فخذ الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمهتدين. ثم أنزعنا من بعدهم قرنا آخرين وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أذقتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعجبكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون.